Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 184. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kata beliau, aqsamut tauhid wasyirki, pembagian seputar tauhid dan kesyirikan. Tentunya tema dan judul ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena sering muncul mengenai pembagian tauhid, pembagian kesyirikan. Tapi tidak masalah kita ulang kembali, karena mengikuti alur daripada apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kita lihat, barakallahu fikum, bayanu aqsamit tauhid, penjelasan seputar pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Wa hiya salasatun, yang mana tauhid terbagi menjadi tiga. Ini tentunya sudah enggak asing lagi. Tanamkan dan tancapkan di benak kita semuanya. Tauhidu ar-rububiyyah satu, wa tauhidul uluhiyah dua, wa tauhidul asma wa sifat tiga. Jadi tauhid, kalau tanya orang tauhid ada berapa? Tiga. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-asma wa sifat. Di antara tiga tauhid ini yang paling inti yang mana, Ahmad? Rububiyyah, asma wa sifat, atau uluhiyah? Uluhiyah. Tauhid inti adalah tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, karena tauhid al-uluhiyah itu adalah tauhid yang ditentang oleh orang kufar sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang kufar Quraisy menentang tauhid ini. Buktinya apa? Ketika Rasulullah mendakwakan tauhid, tauhid uluhiyah ini, yaitu mengajak beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, marah mereka. Sampai mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Karena mereka faham makna la ilaha illallah itu loh. Faham mereka, maknanya paham. Tapi mereka mu'arid, mengingkari. Yang mereka imani hanya tauhid ar-rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi siapa yang berhak untuk diibadahi? Mereka tidak mau mengatakan Allah. Namun mereka justru apa? Barakallahu fikum, justru nah, mereka semuanya apa? Mereka semuanya serentak tidak mau kalau dijadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah. Suruh mentauhidkan enggak mau. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, marah-marah. Ya Muhammad, ali hadza jama'tana? Wahai Muhammad, apakah untuk hal ini engkau kumpulkan kami? Marah. Dikumpulkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala enggak mau mereka. Pengennya apa? Bebas. Mau di sana senang, di sini senang, ibadah dengan batu ini, batu sana, berhala ini, berhala itu. Paham ya? Enggak mau dijadikan apa? Dijadikan satu. Nah, barakallahu fikum, untuk beribadah murni kepada Allah Ta'ala. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Adapun tauhid ar-rububiyah itu masih apa? Kemarin mengharuskan mentauhidkan al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah sudah terkandung dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, kaidahnya untuk mengulang kembali, mengasah kembali yang sudah kita sebutkan kaidah penting masalah keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum, ayo sebutkan antum Abdurrahman. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Tauhid ar-rububiyah yastalzim at-tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-uluhiyah yatadhamman at-tauhid, yatadhamman tauhid ar-rububiyah. Itu ingat-ingat kaidahnya itu. Beda beda sedikit ungkapan tidak masalah, tapi maknanya sama. Yang paling inti tadi itu. Paham ya? Tauhidul uluhiyah yatadammanu fihi tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, itu kaidahnya. Paham ya? Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan, dituntut untuk mentauhidkan uluhiyah. Tapi kalau sudah bertauhid uluhiyah, terkandung dalamnya tauhid apa? Na barakallahu fikum ar-rububiyyah. Mohon insyaallah, na barakallahu fikum ya. Ikhwani fi din azza wa sallamullah, itu jangan sampai terlupakan, itu kaidah yang sangat penting karena tauhid yang inti adalah tauhid uluhiyah. Kalau cuma rububiyah saja tidak bisa dikatakan dia muslim. Karena apa? Fir'aun saja mengakui Rabb. Iblis juga mengakui adanya Rabb. Tapi mereka tidak dikatakan muslim. Karena apa? Belum mentauhidkan uluhiyah itu syahidnya. Tanya, amma tauhid rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah, fahuwal imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliq li kulli syai. Adapun tauhid ar-rububiyah adalah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Al-mutasarrifu fi kulli syai, pengatur segala sesuatu. La syarika lah fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Enggak ada yang ikut campur dalam menciptakan. Enggak ada yang ikut campur dalam mengatur alam semesta. Semuanya murni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid ar-rububiyah. Kalau definisi simpelnya yang sering antum hafal apa itu? Tauhid ar-rububiyah, Ihsan. Ifradullah Ta'ala bi rububiyah, rububiyah. Ewa na'am asal. Ifradullah Ta'ala bi'af'alihi. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Perbuatan siapa ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah, apa definisinya? Na'am barakallahu fikum. Abdullah. Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah ifradullah ta'ala bi af'alih. Kalau tauhid al-uluhiyah, naam, ifradullah ta'ala, naam barakallahu fikum bil ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Dia mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan, memurnikan, tidak dicampur adukkan dengan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, bintang, apa yang semisalnya. Naam. Kemudian kalau tauhid al-asma wa sifat, nanti kita lihat definisinya di sini sudah bagus, mencukupi barakallahu fikum, tinggal kita hafal aja. Kata beliau berikutnya, wa amma tauhidul uluhiyah fa huwal iman bi anna Allah Ta'ala huwal ma'bud bihaqqin la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhid al-uluhiyah maknanya adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala dialah zat yang disembah, yang diibadahi bihaq, dengan benar. La syarika lah fi dzalik, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut, tidak ada sekutu. Paham ya? Murni Allah Ta'ala adalah apa? Zat yang berhak untuk diibadahi. La ma'budah bihaqin illallah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna apa yang namanya? Makna apa? La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Memiliki berapa rukun? Ada rukun, ada syarat. Rukunnya ada berapa? Dua, apa itu? Naam ahsan, an-nafyu wal isbat. Jangan terlupakan. Dua rukun, delapan syarat, makna la ilaha illallah satu paket itu. Jadi kalau antum nulis nyatat jadikan satu, dihafalkan, direnungi, dimuskinkan, kemudian diamalkan situ. Pertama, paket yang pertama, maksudnya paket itu satu rangkaian. Jadi kalau ngapa enggak usah panjang lebar buka-buka lagi, jadikan satu. Makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Dikasih garis ini. Memiliki dua rukun, rukunnya arkanul la ilallah, an-nafyu wal isbat. Enggak masalah seperti belajar sorta penamaan nahwu sama aja. Dibikin biak, dibikin apa? Na barakallahu fikum, nam apa namanya itu? Barakallahu fikum bagan. Paham ya? Dibikin bagan-bagan skema tidak masalah. Intinya biar antum mudah menghafalnya. Jadi arkanul la ilallah dua, atau rukna la ilallah dua, rukun la ilallah. An-nafyu wal isbat. Syaratnya delapan. Sebutkan satu persatu. Paham ya? Nah, jadi makna la ilallah apa maknanya? La ma'budah bihaqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukunnya ada berapa? Dua. An-nafyu wal isbat. Jangan keliru mengucapkan an-nafsu, keliru. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafsu apa? Hawa nafsu. Allahu musta'an. An-nafyu, an-nafyu, ya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Kalau ditanya apa makna peniadaan? Maksud peniadaan adalah meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah taala. Satu. Apa makna isbat? Menetapkan, penetapan. Apa maksud penetapan? Menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 8. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidduka ma' mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul laha, wa zida taminuha. Al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai katulliha. Jadi ada 8 syarat untuk apa? La ilaha illallah. 8 syarat untuk la ilaha illallah. Naam. Pertama ilmu. Kedua yakin. Ketiga ikhlas. Kemudian keempat sidq, jujur. Yang kelima mahabbah. Yang keenam inqiyad, tunduk dan patuh. Yang ketujuh al-qabul, penerimaan. Yang kedelapan al-kufru bitaghut. Al-kufru bitaghut, meninggalkan taghut. 8 syarat untuk la ilaha illallah, 2 rukun, 1 makna yang inti. La ma'budan haqqin illallah. An-nafyu wal isbat rukunnya, syaratnya ilmun, yaqinun wa ikhlasun, wa sidduka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha, wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Paham ya? Nah, 8 syarat tersebut sudah antum hafal semuanya insyaallah taala. Kita lanjutkan. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah. Kelihatannya pendek, simpel, tapi ternyata keutamaan luar biasa ya la ilaha ini ya. Nah, apalagi mengetahui maknanya, meresapi kemudian mengamalkannya, karena konsekuensi keharusan daripada apa? La ilaha illallah ini enggak sembarangan gitu ya. Benar-benar menuntaskan, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah taala. Berat bagi orang kufar. Paham ya? Berat bagi orang musyrikin. Naam. Fa inna ma'naha, dikarenakan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Antum enggak perlu bingung. Ustaz, terkadang kita jumpai lafadznya la ma'budu haqqun, sama aja maknanya. Cuman bedanya di sini ada ba zaidah bihaqqin, tidak masalah. Paham ya? Artinya sama. La ma'budu haqqun, la ma'budu bihaqqin, sama artinya. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna ini dikuatkan dengan 2 ayat. Antum semua sudah menghafalnya, yang sudah hafal ya. Naam, yaitu dalam surat Al-Hajj sama surat apa? Luqman. Dzalika bi annallaha wal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Yang satunya min dunihi huwal batil. Paham ya? Itu dalil yang menguatkan makna la ilaha illallah. Dzalika bi annallaha huwal haq. Ya enggak? Wa annama yad'una min dunihil batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi sudah dikuatkan dengan dalil tadi. Yang demikian tuh dialah zat yang hak. Adapun selainnya, selain Allah taala, adalah batil. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Makna ini dikuatkan dengan 2 apa? 2 ayat tadi itu. Ayat dalam surat Luqman di akhir-akhir itu lihat sendiri, ayat dalam surat Al-Hajj juga ada situ. Paham ya? Cuman bedanya satunya ada huwa, satunya tidak ada huwa. Min dunihil batil, satunya min dunihi huwal batil. Nah, barakallahu fikum. Ya kan? Abdul Aziz. Wa na'am. Kita lihat sini. Fa jami'ul ibadati min salatin wa shaumin wa ghadzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh peribadatan berupa salat, puasa dan selain itu wajib mengikhlaskannya lillah, karena Allah taala wahdah semata. La wala yajuzu sarfu syai'in min hali ghairi. Enggak diperbolehkan memalingkan sedikit pun dari peribadatan tersebut untuk selain Allah taala. Berdoa hanya kepada siapa? Allah taala. Meminta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada bebatuan. Jangan minta kepada pepohonan. Jangan minta kepada barakallahu fikum para mayit, orang sudah meninggal. Ya enggak? Meminta itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu. Yang kedua dari hadis, yaitu ketika Rasulullah menasihati dan mengajarkan kepada siapa? Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ya ghulam, awal mulanya begitu, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahat, kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu dalilnya, minta jangan kepada kuburan, jangan kepada para wali yang mereka anggap wali, jangan kepada para habaib, paham ya? Jangan minta kepada para kiai, jangan minta kepada orang yang sudah mati, jangan. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Naam, kita lihat. Wa la yajuzu sarfu syai'in min hali ghairi. Wa amma tauhidul asma wa sifat, diakhirkan kenapa? Tahu enggak rahasianya kenapa pembahasan tauhid asma wa sifat sering diakhirkan? Karena tauhid asma wa sifat itu banyak orang-orang yang mengingkari dan banyak orang yang menyelewengkan. Mulai dari kelompok apa? Al-Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, paham ya? Nah, Salimiyah, Wal Qadariyah. Paham ya? Banyak kelompok sesat yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum, bergelimpangan di dalam memahami asma wa sifat ini. Yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menghindari empat perkara. Di dalam mengimani asma wa sifat, mereka menghindari empat perkara yang sangat berbahaya. Apa itu empat perkara? Tahrif, ta'til, tamsil, takyif. Tahrif, ta'til, tamsil, takyif. Empat perkara ini berbahaya sekali. Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Paham ya? Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa mentahrif, tanpa mengubah makna. Tangan ya tangan, turun ya turun, selesai. Tanpa mentakyif, membagaimanakan. Bagaimana turunnya ya? Bentuknya kayak apa ya? Enggak ada Ahlus Sunnah. Paham ya? Tanpa mentamsil, menyerupakan. Jangan-jangan turunnya seperti manusia. Jangan-jangan tangan seperti manusia, enggak ada. Ahlus Sunnah enggak menyerupakan. Tanpa mentaktil, Ahlus Sunnah enggak menolak. Ahlus Sunnah enggak menolak dalil. Ahlus Sunnah patokannya apa? Amiruha kama ja'at bila kaif. Terimalah, sambutlah sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan. Itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Dalam asma sifat Ahlus Sunnah menghindarkan apa? Dari empat perkara yang berbahaya tadi. Coba diulangi empat perkara yang berbahaya tadi apa? Senang diulangi Husain. Takyif, tamsil, apa? Ta'til. Mengubah makna. Tahrif, empat ya. Empat ini sangat berbahaya sekali. Anda ulangi lagi, tahrif, mengubah makna dari zahir lafadznya. Tangan itu bukan tangan katanya. Nah, itu tahrif. Paham ya? Nah, yang kedua takyif. Takyif. Kayyafa yukayyifu takyifan, membagaimanakan, menggambarkan. Jangan-jangan tangannya seperti manusia, jangan-jangan turunnya seperti makhluk. Nah, itu. Itu dihindari. Paham ya? Tahrif, kemudian apa? Takyif. Yang ketiga tamsil. Menyerupakan, jangan-jangan seperti tangan manusia. Nah, dihindari tamsil. Yang keempat apa? Ta'til. Ta'til itu meniadakan, menolak. Oh, berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan. Lah kenapa? Kalau Allah Ta'ala punya tangan berarti menyerupakan makhluk. Nah, itu. Kan sudah kita lewat kemarin. Kenapa kok ahlu ta'til itu kok sesat, kenapa? Karena mereka sebelum menta'til itu mentamsil. Itu fahami baik-baik ya. Sebelum menta'til apa mereka lakukan? Tamsil terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah tamsil, mentaktil. Mentamsil itu menyerupakan, mentaktil itu menolak. Karena menganggap dia serupa, wah serupa dengan manusia ini, tak tolak gitu loh. Paham ya? Akhirnya muncul kaidah apa? Naam ahsan, kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Itu kaidahnya, setiap mumassil pasti mu'attil. Dan setiap mu'attil pasti mumassil. Paham ya? Orang kalau menolak itu sebelumnya sudah menyerupakan terlebih dahulu. Karena awal mulanya menyerupakan, ujung-ujungnya mu'atil, menolak gitu. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa amma tauhidul asma wa sifat, adapun tauhid asma wa sifat huwa imanu bikulli ma warada fil Qur'an. Itu mengimani dengan seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an. Warada itu ja'a. Artinya warada itu apa? Ja'a, kullu ma ja'a fil Qur'an, kullu ma warada sabata ja'a, artinya sama. Setiap yang datang dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran yang mulia, mengimani semua yang datang dalam Al-Quran Al-Karim, awil ahadis as-sahihah, atau dalam hadis-hadis yang sahih, min asma'illahi wa sifatih, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa isbatuha lillahi wahdah alal wajhil la'ik bihi subhanahu. Perhatian ini, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut kepada Allah Ta'ala semata sesuai dengan sisi yang la'ik, apa la'ik? Yang bagi, layak, sesuai dengan sisi yang layak bagi Allah SWT, min ghairi tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa menolak, wala taknif, tanpa membagaimanakan menggambarkan, wala tamtsil, tanpa menyerupakan. Empat ini perkara yang sangat berbahaya, paham ya? Jadi kalau orang menetapkan asma wa sifat harus menghindari empat perkara. Apa empat perkara ini, Irsyad? Empat perkara tadi apa yang harus dihindari tadi? Ta'til. Melihatnya apa? Enggak masalah. Ta'til itu apa ini? Ada empat tadi kan? Tahulah berkali-kali kan? Tadi ini penting, jadi harus tahu. Apa? Dibantu antum. Tahrif, ta'til, tahrif, terus dua lagi. Tamtsil, terus apa? Takyif. Nah, ingat-ingat nih, empat ini. Upayakan tercatat. Hafalan antum enggak sekuat apa? Enggak sekuat Imam Bukhari ya. Jadi dihafal, bisa ambil dihafal, kalau perlu tulis tulis. Paham ya? Anak yakin hafalan kita enggak sekuat Imam Bukhari ya. Jadi kalau misalkan ada hafalan suatu ketika kepleset ya jangan salahkan. Nah, jadi kalau misalkan ada faedah kira perlu tulis tulis. Bahwasannya apa? Seseorang ketika dia mengimani asma wa sifat harus menghindarkan padanya empat perkara. Nah, empat perkara itu apa? Ta'til, tamtsil, takyif, tahrif. Ingat-ingat. Pertanyaan secara tiba-tiba enggak diberitahukan sebelumnya, jadi ingat-ingat terus itu. Nah, amalan biqaulillah ta'ala sebagai bentuk amalan terhadap firman Allah ta'ala, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah ta'ala zat yang maha tunggal, satu. Allahus samad, dialah Allah ta'ala as-samad, yaitu zat yang nah, bergantung semua makhluk, jami'ul khalaik, semua makhluk bergantung kepadanya Allah ta'ala. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak peranakkan Allah ta'ala, zat maha suci, enggak butuh sahibah, enggak butuh anak, enggak butuh istri. Naam. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah ta'ala, enggak ada. Paham ya? Naam, sekuat apapun orangnya enggak bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu 'azza wa jal, dan juga firman Allah ta'ala, laisa kamitsuhi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah ta'ala, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di situ antum ambil kesimpulan. Ingat-ingat yang dikenal dustur undang-undang, undang-undang ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan asma wa sifat, ini ayatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah ta'ala, dan Allah ta'ala adalah apa? Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu dihafal itu. Jadi kalau tanya orang dalilnya mana, ini udah, enggak ada satupun yang serupa. Allah ta'ala maha mendengar, maha melihat, selesai. Nah, walaupun mereka menyerupakan enggak ada. Waqad ja'alaha ba'du ahli al-'ilm naw'ain, bahkan sebagian ahli al-'ilm menjadikan dua macam. Menjadikan apa? Dua macam. Maksudnya bagaimana? Tauhid mana dua saja katanya, tauhid itu. Ada berapa? Tauhid ada dua saja katanya. Tapi selama ini yang kita pahami ada berapa? Tiga. Tauhid ada tiga yang rincian itu ya. Tapi enggak masalah. Dua macam ini maksudnya dimasukkan satunya kepada tauhid yang lain. Kita lihat. Wa adkhala tauhid tauhid al-asma wa sifat fi tauhid ar-rububiyah. Mereka memasukkan, sebagian ahli ilmu memasukkan tauhid asma wa sifat pada tauhid ar-rububiyah ini. Wala musahata fi dzalik, enggak perlu perdebatan dalam masalah ini. Kenapa? Karena asma wa sifat juga masuk dalam rububiyah memang. Paham ya? Karena perbuatan Allah Ta'ala kan ada dalamnya sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala atau tidak. Ayo, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, paham ya? Sehingga enggak ada salahnya kalau asma wa sifat dimasukkan rububiyah, enggak masalah juga. Cuman kalau dirinci lebih jelas itu. Paham ya? Dipisahkan lebih jelas. Nah, pembagian seperti ini diambil dari mana? Para ulama mengatakan at-tatabbu' wal istiqra'. Mengecek dan meneliti. Para ulama at-tatabbu' wal istiqra', tatabba'u wastaqra'u. Mereka mengecek dan meneliti dalil yang ada dari Al-Qur'an Sunnah, mereka tidak menjumpai kecuali pembagian tadi itu. Paham ya? Jadi kalau antum menjumpai dalam hadis tauhid terbagi menjadi tiga, at-tauhidu yang qasimu ila sita aqsam, enggak ada hadis kayak gitu. Paham ya? Cuman para ulama ambil istinbat, dicek, diteliti, dikumpulkan, ternyata dijumpai cuma tiga gitu loh. Dijumpai na'am barakallahu fik, maksudnya tauhid terbagi menjadi tiga tadi itu. Li'anal maqsuda wadihun fi kullal qismain, dikarenakan maksud tujuannya itu sudah jelas pada masing-masing dua pembagian tersebut. Kesimpulannya, kita lebih enak menggunakan yang pembagian tiga itu karena langsung diuraikan uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Paham ya? Nah, tiga tauhid tersebut yang inti dari tauhid apa tadi? Hasan, uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, kalau orang mentauhidkan rububiyah walaupun seyakin-yakinnya aku yakin Allah Ta'ala yang berikan rezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan semua manusia, tapi aku tidak bisa meninggalkan berhala. Masuk enggak dia dalam agama Islam? Belum masuk. Ingat-ingat kitab kecil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Qawaidul Arba, disebutkan sana itu empat kaidah yang sangat bagus, diantaranya apa? Annal musyrikun, annal musyrikin al-awwalin mukirruna bi annallaha huwar raziq al-khaliq al-mudabbir. Semaknanya itu ya, orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka ngakui. Ngakui bahwa Allah Ta'ala itu pencipta, pemberikan rezeki, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Walam yudkhilhum fil Islam, tapi belum masukkan mereka dalam keislaman, bayangkan. Karena baru tauhid apa? Ar-rububiyah. Iblis ngakui Rabb. Rububiyah atau enggak? Rububiyah. Fir'aun juga ngakui Rabb. Rububiyah juga, tapi belum masukkan mereka dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru kita ambil matanya saja, ada syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Yang jelas sudah kita ambil faedah banyak sekali kalau mau dikumpulkan, mulai di makna tauhid, kemudian makna tauhid, pembagian tauhid, kemudian makna la ilallah, rukunnya, syaratnya, kemudian pembagian tauhid dan maknanya masing-masing, dan keterkaitan antara tauhid uluhiyah, rububiyah, na barakallahu fikum, dan empat perkara yang harus dijauhkan dari apa? Dari na barakallahu fikum al-asma wa sifat, di dalam mengimani asma wa sifat. Na barakallahu fikum, semoga semuanya bisa diterna, bisa dimasukkan, bisa diamalkan, bisa direnungi, dan bisa dilekatkan di benak kita semuanya. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.